dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Berbicara tentang fai, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya fai, pampasan perang dari perang Hunain, qasama finnas, beliau bagikan kepada manusia, wa fil muallafati qulubuhum, dan sebagiannya bahkan kebanyakannya dibagikan kepada al-muallafati qulubuhum, orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya, yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Karena Hunain terjadinya adalah setelah Fathu Mekah. Setelah masuknya ke dalam Islam, sekian kabilah, sekian suku, sekian banyak orang-orang Arab. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah dibuka kota Mekah dan Allah berikan kemenangan, maka manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Afwajan, ini faujan-faujan, bergelombang-gelombang. Datang utusan. Dan biasanya utusan itu mewakili satu suku. Berarti kabilah demi kabilah, suku demi suku masuk Islam. Sehingga dalam perang Hunain, jumlah kaum muslimin dalam perang tersebut sangat banyak. Tetapi kemenangan bukan dari jumlah. Sehingga ketika mereka melewati antara dua bukit, atau biasa disebut dengan syi'id. Syi'id itu lembah di antara dua bukit. Tiba-tiba mereka dihujani dengan panah dan tombak. Dan terjadilah apa yang terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kebanyakan mereka baru masuk Islam, sehingga mereka lebih mencari keselamatan dirinya. Sampai Rasulullah SAW memanggil mereka yang sudah lebih dulu beriman, menyuruh Abbas ibn Abdul Muttalib yang keras suaranya, ya lal muhajirin, ya lal ansar, ya man bay'a tahta syajarah. Wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar, wahai orang-orang yang sudah bersumpah di bawah pohon. Maka berkumpullah pasukan inti. Dan kemudian terjadi peperangan dan datanglah kemenangan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam ayatnya, wa yauma hunain id a'jabatkum katratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlah kalian sangat banyaknya, ternyata tidak membantu apa-apa. Dalam keadaan mereka berangkat dengan bangga lihat jumlahnya, pasukan terdepan sudah melewati bukit, pasukan belakang baru mau mendatangi bukit. Maka dia melihat pasukan terdepannya di arah bukit sana. Pasukan belakang masih di sini, mereka sudah bisa melihat pasukan berikutnya di sini. Hah, begitu. Mereka sudah melihat pasukan di sini. Masya Allah, betapa banyaknya. Ternyata bukan dengan jumlah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Maka Allah katakan, wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain, ketika kalian bangga dengan banyak jumlah kalian, ternyata enggak membawa apa-apa. Bahkan dengan satu serangan dari atas, dari sini dan dari sini, sudah kacau pasukan. Tetapi ketika pasukan inti berkumpul, kemudian berperang, Allah berikan kemenangan. Ikhwani fillah na'azakumullah, tentunya dengan kemenangan itu ada pampasan perang yang jumlahnya tidak sedikit. Besar jumlahnya. dibagikan kepada siapa? Yang terbanyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada ashabul mi'in, ada ashabul khamsin, mi'in itu ratusan, seratus. Ada yang 50, lihat 100 ekor unta, besar sekali itu. Ada yang 50 ekor unta. Sedangkan kaum Ansar tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun kaum munafik, ucapannya jelek. Adapun kaum Ansar, ucapannya baik. Kaum munafikin, sebagaimana dikisahkan selalu setiap kajian tentang Khawarij, yaitu ucapan Dhul Khuwaisirah yang berkata kepada Allah Sallam, ya Muhammad, bersikap adillah dalam pembagian. Sesungguhnya begini dan begitu, dalam keadaan mata melotot, urat lehernya sampai keluar, ucapannya juga kasar, sehingga beberapa sahabat menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Khawatir manusia akan mengira bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena dohirnya Muslim. Orang ini. Tetapi Ansar tidak seperti itu. Diriwayatkan bahwa kaum Ansar itu hanya berpikir sedih. Rasulullah SAW kelihatannya dekat sekali dengan mereka. Memanjakan mereka, orang-orang Quraisy, karena kebanyakan yang masuk Islam adalah tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka khawatir akan kehilangan Rasulullah SAW. Khawatir Rasulullah SAW kembali. Maka ucapan mereka, dalam hati mereka, atau diriwayatkan ada yang terucap sesama mereka, sepertinya Rasulullah SAW akan kembali ke Mekah dan meninggalkan kita. Maka mereka sedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah nabiyyun rasulun mursal min indillah, mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dipilih oleh Allah karena keistimewaan. Bukan hanya siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. Sifat akhlak beliau seluruhnya sempurna. Beliau melihat apa yang ada pada kaum Ansar. Maka mereka harus dibesarkan hatinya dan dihibur. Maka dipanggil kaum Ansar. Panggil kaum Ansar semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, itulah yang dimaksud dengan kalimat lam yu'tal Ansar syai'an faka'annahum, seakan-akan. Wajadu fi anfusihim, mereka ada sesuatu di hati mereka. Tidak bisa dipastikan. Tetapi Rasulullah SAW mengetahui. Idlam yusibhum ma'asaban nas, karena mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia. Sehingga mereka khawatir. Kalau-kalau Rasulullah SAW akan kembali ke Quraisy, faqatabahum, dikumpulkan oleh Nabi dan Rasulullah SAW berbicara pada mereka. Ya ma'asyar al-ansar, wahai kaum Ansar. Alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, bukankah aku dapati kalian dalam keadaan sesat, kemudian aku bimbing kalian ke dalam hidayah dengan sebab aku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, bukankah kalian tadinya bercerai-berai, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian dengan sebab aku. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi, bukankah aku dapati kalian fuqara, miskin, kemudian Allah cukupkan kalian dengan sebab aku. Setiap Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, setiap satu kalimat beliau tanyakan, para sahabat kaum Ansar berkata, Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya yang lebih memberi. Ma yamna'ukum an tujibu, mengapa kalian tidak jawab? Ajibu. Ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah? Apa yang menghalangi kalian untuk menjawab ucapan Rasulullah? Mereka mengucapkan lagi, Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya yang lebih memberi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau syi'tum laqultum kadza wa kadza." Lau syi'tum, kalau kalian suka, kalian bisa menjawab. Kalian akan berkata, "Ji'tana kadza wa kadza." Maksudnya, kamu bisa jawab. Kenapa enggak jawab? Engkau terusir dari Mekah, kami yang menampungnya. Engkau terusir, engkau diusir di Mekah, kami yang melindungimu. Kenapa enggak jawab? Mereka diam dan menangis, para sahabat. Hatta ballalihahum, membasahi jenggot-jenggot mereka. Ala tardawna an yadhhab an-nas bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi ila rihalikum? Tidakkah kalian ridha kalau manusia pergi membawa kambing-kambing mereka? Ini hasil pamasan perang. Mereka pergi membawa ba'ir, unta-unta mereka, sedangkan kalian kembali ke Madinah membawa nabi, membawa Rasulullah ila rihalikum, ke tempat kalian. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau saja bukan karena hijrah, aku ini adalah seseorang dari kalangan ansar. Walau salakan nas wadiyan au syi'ban lasalaktu wadi al ansar. Kalau manusia melewati syi'ib, sekian banyak syi'ib, niscaya aku akan mengikuti syi'ib al ansar. Kalau manusia menuruni lembah-lembah, niscaya aku akan menuruni lembah ansar. Wa syi'bah al ansar syi'arun wan nasu dithar. Ansar itu syiar, sedangkan wan nasu dithar, yang meliputinya. Syiar intinya, dithar yang meliputinya. Innakum satalqawna ba'di atharatan. Nanti kalian akan mendapati ketidakadilan dari penguasa kalian. Fasbiru hatta talaqawni alal hawd. Maka sabarlah kalian sampai kalian menemui aku di telaga hawd. Akhwani fillah a'azzakumullah. Gharibul hadis. Kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dalam hadis ini, pertama kalimat Hunain. Hunain adalah sebuah lembah fi tariqi Makkah. Hunain adalah sebuah lembah di jalan menuju Mekkah. Al-muttajih ma'as saylil kabir, yang ke arah aliran air yang besar. Wa Hunain waqi'un baina syara'i' wa qaryatu Zaimah. Hunain tepatnya berada di antara syara'i', di jalan-jalan menuju Mekah, dan di dekat qaryatu Zaimah. Wa yusamma al-an wadi Yud'an. Sekarang lembahnya dinamakan dengan lembah Yud'an. Waqad waqa'at fihi ma'rakatun dharibah bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bain hawazun. Saat itu terjadi peperangan, atau di tempat itu waqa'at, terjadi ma'rakah, peperangan. Ma'rakah dhariyah, bil ya, bukan bil ba. Yang terjadi di tengah-tengah manusia antara Rasulullah sallam dengan Hawazun. Wa ma'hum Thaqif, didukung Hawazun oleh Thaqif. Di bulan Syawal pada tahun kedua, pada tahun ke-8 minal hijrah, pada tahun ke-8 minal hijrah. Berarti sisa berapa tahun? waktunya kehidupan Rasulullah SAW 2 tahun. Rasulullah SAW tinggal di Mekah sekian belas tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, kemudian wafat. Qala, al-mu'allafati qulubuhum. Yang kedua, kalimat mu'allafah qulubuhum. Disebutkan di sana pembagiannya untuk mu'allafah. Hum quwwatun yata'allafuna 'ala al-Islam. Ini salah cetak. Kaum apa? Kuah. Semua kuah. Enggak ada yang nyebut kaum. Allahu a'lam. Sepertinya kaum. Hum qaumun yuta'allafuna 'ala al-Islam. Mereka adalah kaum yang sedang dijinakkan hatinya untuk Islam. Bi'ta'ihim minal ghanaim awis sadaqat. Bagaimana menjinakkan hati mereka dengan memberikan pada mereka pampasan perang tadi dan sedekah-sedekah. Dan itu termasuk di dalam 8 asnaf yang berhak mendapatkan sedekah. Dan termasuk pula orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari pampasan perang. Falillahi khumusahu. Milik Allah lah perlimanya. Milik Allah dibagikan pada siapa? Ya bagikan pada fuqara masakin dan mu'allafati qulubuhum. Apalagi mereka juga ikut tadinya. Walaupun kemudian mereka tersebar kemana-mana atau terjadi kekacauan, tetapi mereka statusnya pasukan. Qala liyatamakkana al-islam min qulubihim, agar keislaman mereka kokoh di hati mereka. Auli kaunihim zu'ama dawi nufudin wa atba'in yaslamuna bi islamihim. Atau makna ta'lif, bukan atau perbedaan, tetapi atau bermakna dan. Artinya tidak bertentangan. Atau juga, saya kasih juga supaya masuk kedua-duanya. Atau juga karena mereka adalah zu'ama, pemimpin-pemimpin kaum, tokoh-tokoh Quraisy. Yang namanya zu'ama, jamaknya za'im, pemimpin-pemimpin kaum, dzawi nufuzin, mereka memiliki sesuatu nufud yang maknanya kalau berbicara dituruti, kalau memerintahkan ditaati, itu mereka, itu namanya nufud. Yani yunaffad qawluhum, ucapannya didengar. Wa dawi atba', dan mereka punya pengikut. Yaslamuna bi islamihim, atau yuslimuna bi islamihim, yang akan masuk Islam kalau pemimpinnya masuk Islam. Au liyadfa'u bijahihim wa quwwatihim 'anil Islam, atau agar mereka bisa terjaga bijahihim dengan kedudukan-kedudukan mereka. Wa quwwatihim 'anil Islam, dan dengan kekuatan mereka bisa menjaga Islam. Berarti ta'liful qulub ada beberapa faedah menjinakkan hati orang yang baru masuk Islam. Pertama, tamkin imanihim, mengokohkan iman mereka, semakin mantap iman. Kedua, kalau mereka adalah tokoh-tokoh di kaumnya, maka niscaya akan ikut masuk Islam kalau tokohnya masuk Islam. Yang ketiga, Islam akan semakin kokoh, semakin kuat, terjaga kalau kabilah-kabilah tadi atau tokoh-tokoh besar tadi masuk Islam. Maka dijinakkan untuk ini semuanya. Nah, dan atau menjinakkan hati mereka agar kokoh Islamnya, dan atau untuk mengokohkan mereka dan mereka dalam keadaan orang yang ditokohkan, yang ucapannya didengar, sehingga akan ikut masuk Islam bersamanya, pengikutnya dan kaumnya. Yang ketiga, agar mereka bisa menambah kekuatan kaum muslimin atau menjaga kaum muslimin, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang dibesarkan di kaumnya. Barakallahu fikum. Itu makna ta'lif al-qulub. Sehingga barakallahu fikum, jangan terbalik. Orang baru masuk Islam langsung disodorkan berbagai macam kertas-kertas berisikan permintaan sumbangan. Ini anu untuk itu, ini untuk ini. Jangan-jangan dia akan mundur kembali. Ini agama apa? Baru masuk Islam sudah diminta uang ini, uang ini, uang ini, uang itu. Oh, ternyata urusannya cari duit. Salah. Justru orang ini dibesarkan dengan, didukung dengan ta'lif al-qulub. Dibantu apa yang perlu dibantu. Diberi apa yang perlu diberi. Kalau ternyata dia terusir dari rumahnya, maka kita bantu menyiapkan tempat tinggalnya, memberikan apa yang dibutuhkan, ila akhirnya. Kalimat ketiga, alah. Maknanya fakir. Alah adalah fuqara. Sebagaimana Nabi menyatakan, wa alatan fa'agnakumullah. Kami dapat di kalian alah, kami berikan kecukupan, atau Allah berikan kecukupan kepada kalian dengan sebab aku. Kalimat aman adalah af'alut tafdhil minal man. Aman dengan tasdid di nun adalah isim tafdhil. Fi'il tafdhil. Dari kata man. Ma'nahu akthar minnatan 'alaina wa a'zam. Maknanya bahwa dia, beliau lebih banyak pemberiannya kepada kami dan lebih besar. Jadi walaupun ada benarnya kaum Ansarlah yang mempersiapkan tempat, karena Allah sebutkan di dalam Quran, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Dan yang mempersiapkan tempat dan keimanan. Ini kaum Ansar. Mempersiapkan tempat untuk muhajirin. Termasuk di dalamnya Rasulullah SAW. Siapa yang menyambutnya? Siapa yang mempersiapkannya? Kaum Ansar. Tetapi apa yang Rasulullah berikan pada mereka? A'zam wa akthar. Lebih banyak dan lebih besar. Dan itu disadari oleh orang Ansar. Maka mereka berkata, Allah wa Rasuluhu aman. وَمَا أَظُنُ التَّفْضِيلَ مَقْصُودًا وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ. Tetapi aku tidak menduga bahwa tafdhil tadi adalah makna yang dituju. وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ. Tetapi itu adalah sifat musyabbahah بِاسْمِ الْفَاعِلِ. Berarti maknanya engkaulah yang banyak memberi. Artinya tidak berkata engkau lebih banyak dari kami. Kami juga memberi, tapi engkau, aku tidak menduga ke sana, kata beliau. Aku menduganya bahwa walaupun pakainya isim tafdhil, pakainya fi'il tafdhil, tetapi maknanya sifat musyabbahah, yakni engkaulah yang banyak memberi, itu maknanya. Engkaulah yang lebih besar, engkaulah yang banyak memberikan kepada kami. Syiar adalah thawb alladhi yalil jasad. Syiar itu adalah baju yang langsung melekat di badan. Baju yang langsung melekat di dalam tubuh. Wa huwa bi kasri syin al-mu'jamah. Yaitu dengan dikasrahkan syinnya yang bertitik. Kaos dalam ini dikatakan syiar yang langsung nempel di kulit. Sedangkan dithar wa thawbul ladzi fawqa syi'ar. Dithar adalah pakaian yang berikutnya, yang di luarnya. wa huwa bi kasri dalil muhmalah, dan itu dengan dikasrahkan dalnya yang muhmalah, ai tanpa titik. Muhmal tanpa titik. Mu'jamah bertitik. Baik. Maka Ansar berarti yang paling dekat. Karena langsung melekat di kulit. Kata Nabi, engkau ini, kalian ini Syiar. Adapun manusia yang lain, Dithar. Oleh karena itu selimut juga disebut Dithar. Kenapa? Karena dia adalah kain di luar kain yang kita pakai. Kita sudah memakai satu pakaian untuk tidur, tetapi masih diselimuti lagi dengan sesuatu kain. Maka kainnya dikatakan Dithar. Dasiruni, dasiruni. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Berarti barakallahu fikum, ini juga fadilatul ansar. Keutamaan kaum ansar. Asara. Kalimat asara difathahkan di hamzah dan juga sa'nya. Jadi dibacanya asara. Wal athara al isti'tsar bi syai'il mushtara. Athara adalah isti'tsar, lebih mementingkan dengan sesuatu yang harusnya bersama. Ini mushtara. Baina sab'a aw sittat anfar, 6 atau 7 orang, harusnya kan dibagi dengan rata, tetapi dia mementingkan apa yang dia mau lebih banyak daripada yang lainnya, maka dikatakan orang ini tidak isa atau mementingkan dirinya sendiri. Wa asarah adalah sikap yang seperti itu dikatakan asara. Barakallahu fikum. Wa ma'nahu anahu sayati man yasta'thir bidunya ankum. Bahwa nanti akan datang orang yang lebih mementingkan dirinya dengan dunia, tidak memikirkan kalian. Ma haqqikum fiha, padahal kalian punya hak padanya. Fasbiru. Oh, ada munasib. Hadi nasihat sangat tepat pada tempatnya dan sangat tepat pada situasinya. Sebagian mereka, khususnya yang saya maksud adalah munafik tadi, Dzul Khuwaisirah, menganggap ini tidak adil. Adapun kaum Ansar masih sesuatu yang diduga karena kalimatnya ka'annahum, seakan-akan mereka merasakan sesuatu di hatinya. Maka saat itulah nasihat Rasulullah SAW tepat sekali menyatakan, sekarang ini aku bersikap adil, jangan khawatir. Nanti di masa mendatang, kalian benar-benar akan diperlakukan tidak adil. Di masa mendatang nanti akan ada penguasa-penguasa yang zalim, yang lebih mementingkan dirinya dan menentarkan kalian sebagai rakyatnya. Fasbiru. Maka itu pun harus disabari. Itu pun harus disabari. Apalagi Rasulullah SAW yang adil. Maka sangat munasib, sangat tepat pada waktunya dan situasinya, Rasulullah SAW menasihat kepada mereka bahwa nanti akan datang keadaan penguasanya lebih mementingkan dirinya dan tidak memberikan pada rakyatnya. Fasbiru, kata Nabi, sabarlah terhadap penguasa yang demikian. Wa syi'at ismun liman faraja baina jabalaini. Adapun syi'at adalah nama dari sesuatu yang terbuka atau yang tercelah antara dua gunung. Ini bentuknya terlalu besar, maka lebih mirip pada wadi. Ini seperti wadi. Kalau syi'at lebih kecil, lebih sempit, maka disebutkan dengan infaraja atau celah. Atau gunung ini saja. kita buat jadi syair. تشعب نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى